warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di kesempatan malam hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Mudah-mudahan antum yang dan juga kru yang bertugas semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini tetap dalam kitab yang sama, yaitu kitab Syama'ilun Nabi, dengan pembahasan apa, Ustaz? Baik, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi, dan insyaallah pembahasannya seputar cara berjalan dan cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini Ustaz Fadlul Faramsyah akan menyampaikan pembahasan tentang cara berjalan dan duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala pada sesi kedua nanti kami akan membuka sesi tanya jawab, dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan dapat menghubungi kami di nomor line interaktif kami, nomor 0313710210, ataupun dapat melayangkan pesan singkatnya maupun WhatsApp tentunya di nomor 0873 kali 04 kali 846. Dan mungkin langsung saja kepada Ustaz Faliat Afadul Mashkuro Wa'juro. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Suara Aliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita berada di pertemuan yang ke-18, dan insyaallah pada pertemuan 18 ini kita akan membahas bab tentang cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai bab ma ja'a fi mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mishyah yakni ismun lil hay'ah. Isim yang menunjukkan tata cara atau keadaan. Ya, jadi kalau dikatakan mishyati Rasulillah berarti menerangkan tata cara kaifiyah duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca hadis yang pertama. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, haddatsana Qutaiba ibn Sa'id qala haddatsana Ibnu Lahi'ah an Abi Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, wala ra'aitu syai'an ahsan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Seakan-akan matahari itu berjalan di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih cepat cara jalannya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku melihat seorang yang lebih cepat jalannya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annamal ardu tutwa lahu, seakan-akan bumi itu dilipat untuk Nabi. Artinya jalannya cepat. Seakan-akan bumi itu terlipat. Ya, saking cepatnya jalannya Rasulullah. Inna lanujhidu anfusana. Kami berusaha, ya, bersusah payah untuk mengikuti Nabi ketika jalan, ya. Wa innahu la ghairu muktarith. Tapi Rasulullah tidak peduli. Jadi Rasulullah kalau jalan itu lempeng, ya cepat. Nah para sahabat itu berusaha untuk menututi Nabi atau membuntuti Nabi, tapi Rasulullah SAW tidak toleh kanan toleh kiri, Rasulullah tetap jalan. Jadi jalannya Rasulullah cepat, ya tidak berleha-leha bersantai-santai seperti jalannya para pemalas. Tidak. Nah, ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Musannif, yaitu Al-Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya dan juga dalam kitab ini, ya. Jadi di sini dari riwayat Abu Hurairah ini bisa ditarik beberapa sifat Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah itu adalah makhluk Allah terindah. Tidak ada makhluk Allah yang lebih indah dari Rasulullah. Itu yang pertama. Ini diambil dari ucapannya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Wala ra'aitu syai'an ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat apapun yang lebih indah dari Rasulullah. Dibandingkan dengan matahari, lebih indah Rasulullah. Dilihat dibandingkan dengan rembulan, lebih indah Rasulullah daripada rembulan. Ya, jadi kata Abu Hurairah, tidak pernah aku melihat apapun yang lebih indah dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, wajahnya Rasulullah itu bercahaya. Ya, memancarkan pesona gitu ya. Sampai-sampai dikatakan seakan-akan ada matahari di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan pula dalam hadis ini bahwa jalannya Rasulullah itu cepat. Ya, fama ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah. Kata Abu Hurairah, tidak pernah aku melihat seorang pun yang jalannya lebih cepat dari Rasulullah. Ya, Rasulullah jalannya cepat. Tidak santai-santai, kelewas-kelewes, kata orang Jawa. Tidak. Ya, seakan-akan bumi itu dilipat untuk Nabi. Jalannya cepat, gitu maksudnya itu. Dan para sahabat berusaha untuk membuntuti Nabi, menyaingi Nabi. Tapi Nabi tetap ya, jalan ke depan. Dengan jalan yang cepat, tidak seperti jalannya para pemalas. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang disifati oleh sahabat beliau ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya. Haddatsana Ali ibn Hujr wa ghairu wahid qalu haddatsana Isa ibn Yunus an Umar ibn Abdullah. An Umar ibn Abdullah maula Ghufrah qala akhbarani Ibrahim bin Muhammad, telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib, ya, dari anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ibrahim bin Muhammad, dan Muhammad ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu punya anak banyak. Tidak semua anaknya Ali dari Fatimah, tapi ada anaknya Ali dari wanita lain selain Fatimah. Karena Ali setelah Fatimah wafat, Ali menikah dengan wanita-wanita yang lain. Di antaranya adalah Hanafiyah. Ya. Ini Muhammad bin Hanafiyah. Itu maksudnya adalah Muhammad bin Ali. Dikatakan, kana Aliun idza wasofan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, kata Muhammad bin Ali, Muhammad putra Ali bin Abi Thalib, ya, Muhammad mengatakan, dahulu bapakku Ali bin Abi Thalib kalau mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, kana idza masya taqalla'a ka'annama yanhatu min sababin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau jalan ya cepat, seakan-akan beliau itu turun dari tempat yang tinggi. Kana idza masya taqalla'a, maksudnya la yunhit qadamahu minal ardi nahdhal mutamawidh al mutakasil wa innama yunhidha biquwwah. Maksudnya Rasulullah itu kalau berjalan, jalannya dengan giat, dengan cepat, ya. Bukan seperti nahdul mutakasil, bukan seperti bangkitnya orang yang malas. Kalau mengayunkan kaki sambil kelewas-kelewes, tidak seperti itu. Tapi Rasulullah kalau ya melangkahkan kaki dengan mantap ya, dengan kuat, begitu maksudnya. Wa yamshi bi quwwatin likamali quwwati badanihi. Dan Rasulullah kalau jalan itu dengan kekuatan yang sempurna. Itu menunjukkan likamali kuwati badanihi, menunjukkan kesempurnaan kuatnya badan Rasulullah. Jadi begini, kalau Anda lihat orang jalan itu kan orang sakit apa enggak kan bisa dilihat. Ya. Ya secara umum bisa dilihat. Kalau orang itu sakit, jalannya juga enggak bisa cepat, enggak bisa giat gitu loh. Dan Rasulullah itu kalau jalan giat, ya, kata orang Jawa akas, terengginas, tidak lelet, tidak loyo gitu maksudnya. Ya, ka'annama yanhatu min sababin. Ka'annahu yanzilu min makanin murtafi. Maksudnya adalah seakan-akan Rasulullah itu kalau jalan seperti turun dari tempat yang lebih tinggi. Kita lihat kalau kita turun dari sebuah tempat yang tinggi otomatis kan cepat kita. Ya, seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan. Ya, ini menggambarkan Rasulullah itu bukan pemalas. Ini menggambarkan bahwa Rasulullah bukan orang yang lelet, ya, bukan orang yang lambat, bukan orang yang kelewas-kelewes kata orang Jawa. Tapi Rasulullah itu berjalan mantap gitu loh. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang kedua, ya. Jadi yang bisa kita petik dari hadis yang kedua itu Rasulullah kalau jalan itu jalannya seperti beliau berjalan dari tempat yang tinggi turun ke bawah, otomatis cepat jalannya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya. Haddatsana Sufyan ibn Waqi' qal haddatsana Abi Anil Mas'udi an Uthman bin Muslim bin Hurmuz an Nafi' bin Jubair bin Mud'im an Ali bin Abi Thalib dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Ali bin Abi Thalib berkata kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhatu min sababin. Ya, ini sama artinya dengan hadis yang sebelumnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berjalan dengan cepat, ya, bahkan saking cepatnya seakan-akan ka'annama yanhatu min sababin, seakan-akan beliau itu turun dari tempat yang tinggi. Kemudian ikhwatul iman itu adalah hadis tentang apa namanya cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak banyak disebutkan di sini, ya, tidak banyak disebutkan di hadis ini, ya, cuma beberapa hadis saja tentang jalannya Nabi. Nah, sebelum kita pindah ke bab yaitu bagaimana duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjelaskan dulu karena di sini ada bab, ya, yang tidak panjang lebar cuma sedikit. Itu bab tentang kain penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab majaa fi taqannu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, ya, yang dimaksud dengan taqannu artinya taghtiyatur ra'si biqit'atin minal kumas au ghairihi au nahwu. Jadi penutup kepala dengan menggunakan potongan kain. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Tapi ini di sini disebutkan hadis yang dhaif, ya, hadis kana Rasulullah yukthiru al-kina ka'anna thawbau thawbuz zayyad. Diterangkan dalam hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak kain kina seakan-akan beliau itu pakaiannya penjual minyak. Hadis ini lemah. Dari sisi matan menunjukkan seakan-akan ketidaksempurnaan Rasulullah karena pakaiannya belepotan. Ya, makanya di sini dikatakan dalam hadis yang lain di riwayat Imam Bukhari dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Bainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakar fi Nahri Dhahira, ketika kami duduk di rumah Abu Bakar," kata Aisyah, "ketika aku duduk di rumah bapakku, ya, di siang hari, qala qailun li Abi Bakar, ada seseorang berkata kepada bapakku Abu Bakar. Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, hadza Rasulullah mutaqannian." Telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqannian sambil menutup kepalanya. Mughattiyan ra'sahu. Qala Ibnu Qayyim, "Inna ma fa'alahu Nabi tilka sa'al yahtafiya bidzalika." Nabi pada waktu itu sengaja pakai penutup kepala untuk bersembunyi, karena pada waktu itu kan masa-masa sebelum hijrah, takut diketahui oleh kafir Quraisy, maka Rasulullah bersembunyi dengan memakai penutup kepala. Wa fi'luhu lil haja, artinya Rasulullah menutup kepalanya itu ya karena kebutuhan, dan itu bukan kebiasaan Nabi. Nabi bersorban iya, tapi kalau Rasulullah menutupi kepalanya begini, ini tidak. Ya, jadi penutup kepala ini hanya dipakai kalau ada hajat, tidak terus-terusan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan surban, kalau surban beda lagi. Jadi mutakanni ini artinya kain yang digunakan untuk menutup kepala. Ya, tidak seperti itu. Lah, oke, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan mempelajari bab majaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, kita harus tahu bagaimana duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib, kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Haddatsana Abdu ibn Humaid qala haddatsana Affan ibn Muslim qala haddatsana Abdullah ibn Hassan an Judai an jaddataihi an Qayla binti Makhrama qala annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Qayla binti Makhrama sesungguhnya dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Jadi ada seorang wanita bernama Qayla binti Makhrama, dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Wa huwa qa'idun al-qurfusa, Rasulullah duduk secara kurfusa. Falamma ra'aitu Rasulullah al-mutakhashshi'a fi jilsati ur'itu minal faraqi, ketika aku melihat Rasulullah duduk dengan kurfusa, dengan cara kurfusa, dengan khusyuk dalam duduknya, maka aku gemetar ketakutan saking khusyuknya Rasulullah dalam duduk. Lah, duduk kurfusa itu bagaimana? Ya, duduk kurfusa adalah, perhatikan, an yajlisar rajulu ala ilyatih, seorang duduk bertumpu pada, mohon maaf ya, pada pantatnya. Nah, seseorang laki-laki duduk pada, di sini disebutkan, coba diterjemahkan yang apa di sini yang lebih sopan ya. Saya pinggul ya, terpinggul. Rasulullah duduk bertumpu pada pinggul. Ya, pada pinggul, kemudian kedua paha agak dirapatkan ke perut. Sedang tangannya memegang betis. Begini. Jadi gimana cara mempraktekannya ya? Semoga dengan penjelasan ini Anda paham. Jadi yang dimaksud dengan duduk kurfusa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas pinggulnya. Oke, jelas ya. Kemudian apa namanya? Kedua pahanya didekatkan ke perut. Ya, kemudian di apa namanya? Dikuatkan dengan kedua tangannya. Enggak tahu itu dalam bahasa Indonesia duduk apa namanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab disebut duduk kurfusa, yaitu seorang berduduk di atas pinggulnya atau pantatnya, semoga tidak dianggap tabu ya, duduk di atas pinggulnya, kemudian apa namanya, pahanya itu diarahkan ke perutnya, ya, bisa dipahami. Terus setelah itu dikuatkan dengan apa namanya, dengan kedua tangannya. An yajlisa rajulu ala ilyati wa yadumu fakhidaihi ila batnihi wa yashuddahuma biyadaihi. Semoga bisa dipahami. Kira-kira bisa dipahami apa enggak pembawa ajar? Ya, seseorang duduk di atas pinggulnya. Oke, sudah paham? Duduk seperti saya ini, tapi anggaplah ini bukan kursi. Terus pahanya itu ditarik ke arah perut. Jadi begini. Paham ya? Biasanya kalau orang lagi jagongan gitu kan, atau orang lagi santai-santai, ya begitu kan saya. Duduk, kemudian setelah duduk di atas pinggul, kemudian pahanya ditarik ke atas ke arah perut. Kemudian tangannya kadang-kadang digunakan untuk apa? Mendekap atau memegang baik apa namanya, paha tadi atau betis, ya, paha atau betis. Jadi, paha dan betis dilipat dan diarahkan ke perut. Semoga antum tidak bingung dan semoga bisa dipahami. Saya ulangi ya. Ada seorang wanita bernama Qayla binti Makhrama. dia pernah melihat Rasulullah duduk di masjid dengan cara duduk kurfusa. Nama lainnya adalah al-ihtiba. Itu duduk bersandar pada pinggul, kemudian paha diangkat dan diarahkan ke perut dengan betis. Kemudian tangan memegang ke arah betis atau mendekap betis. Semoga bisa dipahami. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kemudian wanita itu melihat Rasulullah duduk sambil khusyuk. Saking khusyuknya sampai perempuan ini merasa ketakutan. Ketakutan dalam artian gemetaran saking lihat khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk yang seperti itu seperti duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau antum lihat biasanya orang kalau kademen atau orang kalau lagi kedinginan biasanya duduk dengan cara seperti ini. Betul enggak, Mas? Betul. Ya, kalau kedinginan kan duduk ya pinggul kemudian paha dan betis diarahkan ke perut terus dirangkul. Nah, kayak gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dengan cara seperti itu. An yajlisa rajulu ala ilyatihi wa yadhumma fakhidaihi ila batnihi. Ya, seorang duduk di atas pinggulnya kemudian kedua pahanya dikumpulkan dan ditarik ke perut, ya, kemudian kedua tangannya digunakan untuk menguatkan, ya. Semoga bisa dipahami. Jadi termasuk salah satu duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya duduk kurfusa, ya. Enggak tahu itu bahasa Indonesianya apa ya. Makanya enggak ada padanannya, harus dijelaskan dan semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman hadis yang kedua, haddatsana Sa'id ibn Abdurrahman Al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan an-Zuhri an Abbad ibn Tamim an ammihi ya annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan, bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah duduk sambil mustalqiyan, mustalqiyan yang terlentang ya fil masjid, di atas masjid. Kemudian wazi'an ihda rijlaihi alal ukhra. Nah, perhatikan. Rasulullah pernah duduk terlentang. Terlentang itu duduk di atas ini. Nah, begini, ini di atas ini. Bukan miring begini, bukan miring begini, tapi duduk di atas ini. Orang-orang Indonesia bilangnya duduk terlentang, menghadap ke arah langit. Bisa dipahami ya? Wadi'an ihda rijlaihi alal ukhra. Rasulullah meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Jadi Rasulullah pernah duduk terlentang, kakinya itu membujur, tapi salah satu kakinya Rasulullah itu diletakkan di atas kaki yang lain. Bisa dipahami? Tidur membujur begitu kan? Tapi salah satu kaki diletakkan di atas. Ya, wallahu alam, mungkin hikmahnya biar tidak tersingkap aurat. Ya, jadi dinaikkan di atas dengan sama-sama membujur tapi kaki yang satu ditaruh di kaki yang lain. Ya, itu Rasulullah pernah melakukan itu ya, seperti yang dilihat oleh seorang sahabat Nabi tersebut. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur sambil terlentang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya di masjid. Artinya di situ berarti boleh tiduran di masjid. Ya, karena Rasulullah pernah melakukannya. Ya, seorang sahabat Nabi pernah melihat Rasulullah mustalqian berbaring terlentang di masjid, membujur, kemudian salah satu kaki diletakkan di kaki yang lain. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis berikutnya ya, dan ini adalah hadis yang terakhir dalam bab ini atau dalam pertemuan ini. Haddatsana Salama ibn Syabib qala haddatsana Abdullah ibn Ibrahim al-Madani qala haddatsana Ishaq ibn Ibrahim ibn Muhammad al-Ansari an Rubaih ibn Abdurrahman bin Abi Sa'id an Abihi an jaddihi Abi Sa'id Al-Khudri. Dari seorang sahabat Nabi yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Qal Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba biyadaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau duduk di masjid, beliau duduk dengan cara ikhtiba dengan kedua tangan beliau. Ikhtiba itu mirip dengan kurfusok tadi itu yang saya jelaskan di awal. Jadi an yajlisal insanu, ya, seorang berduduk di atas pinggulnya, kemudian dikumpulkanlah antara, mohon maaf, antara perut dengan paha, ya, dan apa namanya, dan betis. Kemudian tangannya mengumpulkan dari depan betis. Semoga tidak bingung, ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi seorang duduk di atas pinggulnya, kemudian otomatis pahanya, karena di depan tuh, itu ditarik, diangkat, sehingga dirapatkan ke perut. Kemudian tangannya digunakan untuk menghimpun. Jadi seperti yang saya terangkan di awal, Rasulullah SAW duduk seperti itu, karena itu duduk yang enak, sehingga tidak memerlukan bersandar punggung. Jadi begini loh, nyekukruk kata orang Jawa, ya. Kata orang Jawa apa? Ya, nggak tahu apakah seperti itu bahasanya, karena ini memang sulit untuk mengutarakan karena nggak ada padanannya, ya. Tapi duduk di atas pinggul, kemudian paha dan betis ditarik ke atas, diarahkan ke perut, kemudian baru didekap dengan tangan. Itu namanya duduk ihtiba atau kurfuso, itu sebagai pengganti bersandar. Karena orang kalau sudah duduk kayak gitu, gak mungkin butuh apa? Gak butuh sandaran, karena dia sudah menyandarkan ke apa namanya? Ke paha dan betis, ya? Iya, dan betisnya kemudian didekap dengan kedua tangannya. Dan Rasulullah SAW pernah melakukan itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman, ada juga cara duduk Nabi yang lain yang belum disebutkan, yaitu kanan Nabi SAW idza shallal fajra tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu asy-syamsu hasna'a. Dahulu Rasulullah SAW jika selesai salat fajar, yaitu salat subuh, beliau duduk bersila di masjid sampai terbit matahari. Ya, itu yang juga pernah dilakukan Rasulullah dengan duduk bersila. Itu ikhwatal iman yang bisa disampaikan dalam pertemuan ini. Jadi kita bahas tadi bagaimana cara jalannya Rasulullah. Jalannya Rasulullah itu tadi dikatakan cepat, bahkan kata Abu Hurairah, ma ra'aitu ahadan asra, ya, saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih cepat jalannya daripada Rasulullah. Saking cepatnya, seakan-akan seperti Rasulullah itu turun dari tempat yang tinggi turun ke bawah. Jadi cepat jalannya Nabi itu. Ya, ghair mutakasilin, tidak seperti jalannya orang yang malas dan kelewas-kelewas tadi saya sampaikan, ya. Itu cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi juga disebutkan bahwa bagaimana dengan penutup kepala, bukan surban loh. Kalau surban beda lagi, kemarin sudah kita bahas. Penutup kepala untuk bersembunyi, ya. Itu enggak pernah dilakukan Nabi kecuali hajat. Bukan pakaian kebiasaannya Nabi. Nabi melakukan itu kalau ada hajat. Seperti ketika Rasulullah hendak hijrah, Rasulullah memakai kina, ya, jadi kepalanya ditutupi, berjalan ke rumahnya Abu Bakar dalam kerahasiaan, siang hari panas-panas datang ke rumahnya Abu Bakar. Nah, artinya di sini tidak senantiasa dipakai Nabi, sesekali atau karena ada hajat baru dipakai. Kemudian yang terakhir tadi, masalah tentang cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara duduk yang dicantumkan oleh Al-Imam Tirmidzi di sini adalah yaitu qa'idul qurfusa, duduk qurfusa yang tadi saya katakan, duduk di atas pinggul, bertumpu pada pinggul, kemudian paha dan betis diarahkan ke perut, terus didekap dengan apa namanya, dengan kedua tangan, dan tadi sudah kita jelaskan. Kemudian Rasulullah juga pernah berbaring terlentang, kemudian ke salah satu kakinya yang membujur itu dinaikkan di kaki yang satunya. Demikian ikhwatal iman, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita kembalikan ke saudara moderator, kepada beliau kami persilakan. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan, Ustaz. Bagi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke dalam sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan bagi Anda pemirsa Aliman TV dan pendengar radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, yang memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan, dapat menghubungi kami di nomor 031-3710-210 ataupun dapat melayangkan pesan singkat maupun WhatsApp di nomor 08-73-04-846. Dan baiklah, di sini ada satu penelpon, Ustaz, akan coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa, dari mana? Dengan Ibu Ida dari Sumatera Selatan ini, Ustaz. Iya, silakan Ibu bertanya. Iya, mau tanya soal duduknya itu. Kan kalau kita perempuan ini bagaimana cara-cara duduknya itu, Ustaz? Jadi kalau saya sholat itu kan akan sholat duhur itu, sebelum sholat duhur itu saya sholat dua rakaat dulu, sudah dua rakaat langsung saya sholat duhur, sudah sholat duhur langsung dua rakaat lagi sholat duhur tadi, Ustaz. Tapi kalau saya kesel itu bagaimana caranya, cara-cara duduknya itu, Ustaz? Cuman itu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Indah yang ada di Sumatera Selatan, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ada duduk itu di dalam sholat dan ada duduk di luar sholat. Kalau duduk di luar sholat, maka berlaku hukum-hukum tertentu. Tapi kalau hukum di luar sholat, maka boleh silakan saja selama tidak melanggar kesopanan dan etika ya, dan adab-adab ya. Tapi kalau dalam sholat memang ada aturannya. Yang ditanyakan ibu tadi, duduk yang bagaimana? Kalau yang dimaksud itu duduk di antara dua sujud, maka duduk di antara dua sujud adalah dengan iftirash. Jadi kalau ibu habis sujud kan duduk, itu namanya duduk di antara dua sujud, maka itu adalah dengan cara iftirash. Iftirash itu pinggul duduk di telapak kaki kiri. Ya, pinggul duduk di atas telapak kaki kiri, atau telapak kaki kiri kita duduki, sedangkan telapak kaki kanan kita tancapkan atau kita tegakkan. Ya, itu cara duduk di antara dua sujud. Adapun kalau tahiyat, jika itu hanya ada satu salam, maka ada khilaf di antara para ulama, boleh tawarruk, boleh iftirash. Ya, semoga ibu tidak bingung ya. Boleh, maksudnya di sini bukan boleh, para ulama khilaf pendapat. Ya, ada yang mengatakan iftirash, ada yang mengatakan tawarruk. Tawarruk itu berarti pinggul duduk di lantai, kemudian telapak kaki kiri dikeluarkan ke arah kanan, sedangkan kaki kanan ditegakkan, telapak kaki kanan ditegakkan. Jadi seperti itu. Adapun kalau di luar sholat, boleh bersilah, gak apa-apa. Ya, tapi kalau ditanyakan tadi tentang sholat, bagaimana cara duduk dalam sholat, dua rakaat, qobliyah duhur, kemudian empat rakaat sholat duhur, kemudian dua rakaat ba'diyah duhur, maka ini kalau memang itu dalam sholat, maka ada aturan-aturannya. Kalau tahiyat awal, maka iftirash. Tahiyat awal sholat apa namanya duhur, tahiyat awal iftirash, ya, pinggul didudukkan ke kaki atau telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan. Itu iftirash. Kalau tahiyat yang kedua, maka tawarruk. Bagaimana cara tawarruk? Ya, pinggul duduk di atas lantai, kemudian kaki kiri dikeluarkan ke arah kanan, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan. Adapun kalau sudah selesai sholat, ya monggo, bebas ya, enggak masalah, selama sesuai dengan batas kesopanan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa jawabannya? Semoga dapat dipahami oleh Ida di Sumatera Selatan. Baik, kami kembali memberikan kesempatan bagi Anda penyidak adiman dimanapun Anda berada. Ya, kita akan angkat, Ustaz. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, dari saya Pak Bedowi dari Sulawesi Tenggara. Silakan Pak. Ya, saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana cara duduk mendengarkan khutbah Jumat? Terima kasih. Oke. Ada di Sulawesi tadi ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab, saya sendiri belum tahu dalil khusus bagaimana duduk ketika mendengarkan khutbah Jumat. Tetapi selama ini yang kita lihat ya, duduk ketika mendengarkan khutbah Jumat adalah dengan bersila ya. Wallahu a'lam, saya belum tahu apakah ada duduk khusus, apakah ada dalil yang menerangkan duduk khusus ketika mendengarkan khutbah Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi keumuman masyarakat kaum muslimin ya, mereka berduduk dengan cara tarobok atau dengan cara bersila atau dengan beriftiros juga enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya sampaikan. Semoga dapat difahami oleh Bapak Baidawi di Sulawesi Tenggara. Baik. Di sini ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari Alhamdulillah. Assalamualaikum. Apakah Rasulullah pernah duduk bersila berzikir lama sehingga terlihat tidak bergerak Ustaz? Jazakumullah khairan. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersila begitu Mas? Dengan lama. Tadi sudah kita jelaskan, saya baca hadisnya ya tentang duduknya Rasulullah dicantumkan dalam Musnad atau dalam Sunan Abu Dawud. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajra tarabba'a fi majlisihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika selesai salat subuh, beliau bertarabbu' bersila di tempatnya. Di tempatnya berarti kan enggak mundar-mandir ya, di situ gitu loh maksudnya. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitlah matahari. Ya, seperti itu. Ya, pernah dilakukan Rasulullah sesudah salat subuh, Rasulullah duduk diam ya, berzikir dan apa namanya? Mungkin membaca Al-Qur'an sampai matahari terbit. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan kita akan coba angkat Ustaz. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Nggih, saking Pak John iki. Oh, iya. Silakan, Pak. Nggih. Kalau tanggap, kalau Nabi Muhammad SAW itu setelah assalamualaikum zikir, setelah zikir itu apa tuh kakinya bagaimana? Bersila atau ta'aruf atau istirob atau bagaimana niku? Nih, Nabi zikir Nabi Muhammad itu setelah sholat niku. Terus sing nomor kalih niki Bapak Ustaz. Nabi apa itu kemarin kan diterangkan tidak boleh isbal. Umumnya kita musafir kadang kan lupa enggak membawa celana, tapi kita sholat pakai celana atau pergi pakai celana. Kalau ditekuk di atas mata kaki berdosa atau tidak apa-apa dalam keadaan darurat, dilempit itu saat itu bagaimana? Atau celana-celana kita itu kita permak untuk supaya naik ke atas kaki semua untuk anjuran Bapak Ustadz. Ngoten mawon, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Jen yang ada di Surabaya. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu Pak, ada hadis khusus yang menjelaskan tentang bagaimana duduknya Rasulullah ketika selesai tasyahud, ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bagaimana posisi duduknya Nabi. Wallahu a'lam bishawab, saya belum tahu hadis yang menerangkan khusus bab ini. Tapi di antara kebiasaan Rasulullah adalah beliau setelah sholat, beliau menghadap ke arah majlis. Ke arah jamaah. Adapun bagaimana duduknya Nabi, wallahu a'lam, saya belum punya ilmu tentang itu, saya belum bisa menjawab. Adapun masalah isbal, isbal itu tidak hanya ketika sholat, Pak, larangannya, Pak. Larangan isbal itu baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Ya, larangan memakai pakaian di bawah mata kaki itu tidak hanya ketika sholat. tapi di luar sholat juga. Rasulullah pernah melihat seorang sahabat Nabi, pakaiannya, kata orang Jawa, ngelembre, sampai ke tanah. Maka Rasulullah SAW mengejar dan mengatakan, irfa izarok, angkat pakaianmu, angkat sarungmu, jangan sampai di bawah mata kaki. Kenapa kok izar atau sarung? Ya karena pakaiannya sarung. Karena pakaiannya sarung pada waktu itu. Artinya dilarang untuk melabuhkan pakaian di bawah mata kaki. Yani irfa saubak, angkatlah pakaianmu. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah burda yang bermotif sekedar itu ya Rasulullah. Kata Nabi, tidakkah engkau mencontoh aku dalam berpakaian? Terus sahabat ini melihat pakaiannya Rasulullah, ternyata pakaiannya Rasulullah itu setengah betis di atas mata kaki. Itu tidak dalam sholat. Tidak dalam sholat. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum wafat, pernah melihat seorang laki-laki, seorang pemuda datang menjenguknya, memberi kabar gembira, engkau adalah orang baik, wahai Sayyidina Umar, Anda seorang khalifah yang adil, Anda dijanjikan surga, ya, kabar gembira dari Allah untukmu, wahai khalifah. Ini menjelang wafatnya khalifah Umar bin Khattab. Kemudian pemuda itu pamit keluar, dilihat sama Umar bin Khattab, pakaiannya jatuh ke tanah. Maka Umar mengatakan, ruddu alayyal hulam, kembalikan bocah tadi ke sini. Makanya orang tadi, pemuda tadi disuruh balik, dinasihati sama Umar, irfa thawbaka fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbika aw wa abqa li thawbika. Wahai anak, wahai keponakanku, angkatlah pakaianmu, ya, sesungguhnya itu lebih bertakwa bagi Tuhanmu dan lebih bersih dan lebih awet untuk pakaianmu. Jadi itu tidak sholat. Jadi intinya Bapak, jangan diwingkis atau jangan ditekuk, jangan dilipat, tapi potong di atas mata kaki atau pas di mata kaki, tapi tidak boleh di bawah mata kaki. Ya, yang paling afdol adalah disfusak, setengah betis. Kalau enggan maka boleh diturunkan, asalkan tidak melebihi atau di bawah mata kaki. Dan itu larangan tidak hanya ketika sholat, baik sholat maupun di luar maupun di dalam sholat, sama-sama terlarang, tidak boleh berpakaian isbal. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya, semoga dapat difahami oleh Bapak Jo di Surabaya. Di sini akan saya bacakan lagi Ustaz SMS yang telah masuk. Bismillah. Mau bertanya Ustaz, apakah ada larangan duduk kurfusu atau istiba pada saat-saat tertentu, misalkan ketika sholat Jumat? Jazakumullah khairan. Ada larangan duduk kurfusu atau istiba pada saat-saat tertentu, misalkan ketika khutbah Jumat? Saya tidak berani menjawab karena itu tidak ada di materi. Membutuhkan fatwa, membutuhkan ilmu dari para ulama. Saya tidak berani menjawab karena tidak ada di materi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, semoga dapat difahami oleh sang penanya tadi. Baik, nampaknya itu tadi adalah pertanyaan terakhir Ustaz yang bisa kita ajukan untuk kesempatan malam hari ini. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini, kami mohon untuk memberikan kesimpulan pada kajian kali ini, Ustaz. Tafadhol. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Semoga hari-hari antum semuanya menyenangkan dan semoga kita semuanya bisa istiqomah. Demikianlah yang bisa kita petik, ya, ilmunya dari bagaimana cara berjalan Rasulullah dan bagaimana duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah antum dengarkan semuanya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita akan membahas bagaimana Rasulullah bersandar ketika duduk, ya, bagaimana Rasulullah bersandar ketika duduk. Dan di antara bab yang akan kita pelajari juga adalah bab tentang makannya Rasulullah. Tata cara makan Rasulullah SAW. Rasulullah kalau makan itu gimana? Pakai sendok apa pakai garpu? Bagaimana cara makan Rasulullah? Sambil berdiri atau duduk? Pakai tangan kiri ataukah pakai tangan kanan? Alat apa yang dipakai Nabi? Apakah langsung pakai tangan? Bagaimana cara mengambil makanan? Insyaallah besok akan kita jelaskan. Semoga antum semuanya bisa istiqomah mempelajari kitab Syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.